محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله kami sangat mengajak yang bersyukur kepada Allah dengan menempah kurnia kasih sayang Allah dan untuk meneruskan pengajian kita walaupun mungkin agak sempit sikit dan bagaimana pun kita akan teruskan pengajian kita subuh salam sebagaimana yang telah kita terangkan dan kita akan berhenti seketika untuk kita sambungkannya lagi dalam jam 10 lah. InsyaAllah jam 10 dari setengah jam untuk membincang berkaitan dengan pelajaran usul. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih Subul Salam wa 'an Isa ibn Yazdad aw Azdad 'an abihi radhiyallahu anhu qala muka surat hadis 98 muka surat 206 وعن عيسى بن يزداد أو أزداد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند بعيد لفظ يسمعنا أن ينثر ففي ينثر تعب بتعب ينثر مثل ينثر Ya ya. Baik. Dari Isa bin Zaid dari ayahnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang bertemu buang air kecil hendaklah ia menurut melalui tiga kali. Dan daripada sudut bahasa nanti kita akan sentuh nanti insya-Allah. Tafsir hadis. Hadis senada dengan yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam Musnadnya Al-Rihaki Ibn Qani atau Abu Nahain dalam Al-Ma'rifah Abu Dawud dan Al-Marasi dan oleh Al-Bukhari dalam Al-Du'afa semuanya bersumber daripada riwayat Isa. Jadi Isa ini yang sebab dari Ibn Rahul. Jadi kita tahu dari Isa ini yang sebab ini kita tahu dalam pertikaian ini dalam dalam Isa ini yang sebab Abu Nahain berkata Isa dan ayahnya tidak dikenali. Dan Bukhari berkata tidak ada yang muatkannya dan tidak diketahui kecuali dengan ini. Imam Nawawi mengatakan dalam syarah Al-Muhadzab para ulama sepakat bahawa itu lemah. Hanya sahaja pengertian hadis dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang periwayatan siksaan dua orang penghuni kubur dari riwayat Ibnu Asakir salah satunya tidak membersihkan diri daripada dari berkencingnya. Yang tidak menyelesaikan keluarnya air kencing sampai habis ketika tidak selesai. Lalu air seni yang keluar setelah berwudu. Hikmahnya adalah agar muncul dugaan kuat bahawa tidak ada lagi yang tersisa dalam kemaluannya yang dikhawatirkan boleh menipis atau bisa menipis keluar. Sebagai ulama mewajibkan membersihkan air seni berdasarkan hadis salah seorang berdua penghuni kubur yang disiksa dan menjadi kuat bagi hadis dalam bab ini. Dari hadis ini kita sebenarnya kita lihat dan di antara kita tambahkan lagi di antara Isa Ibn Yazdad ini Ibn Ma'in mengatakan la yu'raf Isa wala abuhu. Itu yang dijamukan seperti yang kita lihat di kerana tadi dalam Abu Nu'aim mengatakan bahawa sebenarnya bukan Abu Nu'aim kalau kita lihat di Abu Ma'in tapi ada pihak tak masalah Abu Rah Ibn Ma'in kerana dia adalah salah seorang ulama pengkritik rijal. Ini dia disebut ilmu rijal yang dia adalah antara seorang yang sangat-sangat dia punya kalau Abu Ma'in ini kalaulah Ibn Ma'in kalaulah dia telah mengkritik seseorang kritikannya itu berat dia punya kritikan. Jadi Abu Nu'aim saya rasa sebenarnya ini sahabat bukan Abu Nu'aim ni. Dia adalah Ibn Ma'in. Boleh tuliskan situ? Ibn Ma'in. Ibn Ma'in. Bukan Abu Nu'aim. Abu Nu'aim. Ayat yang saya dapat kata ini yang mengatakan kalimat ini adalah Ibn Ma'in. Jadi Ibnu Ma'in mengatakan, Ibnu Ma'in salah seorang ulama rijal, ulama rijal. Dalam bahasa sini pada lagi dari sini. Kita tambahkan. Jadi memang mengatakan dalam kalimah yang dia diterangkan, la yu'raf Isa wala abuhu, tidak dikenali Isa, begitu juga bapa ni. Jadi menjawab ni, kita tahu bahawa dalam telah diperbincangkan dalam permasalahan rijal ataupun perawi, bahawa perawi ini yang kalau tak tidak dikenal, tidak disikahkan atau tidak boleh diterima hadisnya itu, sama dia dhaif dari sudut adalahnya atau dari sudut dhaifnya. Dhaif mana apa? Kekuatan hamba. Adalah dari sudut ke dia boleh diambil tidak berasal dari kuasa daripada sudut periwayatannya boleh diambil ataupun tidak. Jadi kalau dimaksudkan sebagai abun sumah, kalau kita katakan bahawa perawi itu daripada sudut adalahnya, kita kata memang dia kalau dia fasik ke, kalau dia ahli bid'ah ke dan sebagainya, maka dengan itu sebab sebagaimana tak diterima akan perawi periwayatannya. Fasik ini orang yang melakukan dosa-dosa besar dengan, kita kata dengan tanpa pun, dengan di hadapan khalayak, dengan tanpa menyembunyikan kembali apa dosa-dosa. Jadi orang yang melakukan itu secara terang-terang dan diberi benaran dalam hidup orang. Kita balik kepada tadi. Jadi daripada Isa dengan Tom. Dia ada tiga tanda bahkan dia berasal di dalam jalan kesini. Baik, kita terus lagi. Jadi kalau kita katakan dari sudut bok, dari sudut bok dia punya jejak ni ataupun perbetikannya agak kurang. Kurang maksudnya kalau ada orang lain yang membuatkan ni, senang tak? Jadi kalau dok daripada sudut daripada itu yang daripada sudut adalah kunut, profesor adalah dia terus balik pergi kepada orang yang meriwayat. Mana daripada sudut boleh diterima atau tidak, dan adakah diberikan kepercayaan atau tidak. Dari sudut apa boleh diambil agama daripada sudut itu. Bahkan kita lihat daripada sudut itu, kita kalau pergi pada pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala, dia mengatakan barang siapa yang meninggalkan amalan sunnah yang biasa Nabi lakukan, boleh ditolak syahadah. Itu bukan diantaranya sekejap. Kalau sentiasa tinggal berfikir saja, maka bolehlah ditolak syahadah. Jadi yang aku lihat, kita bukan nak cengok, oh ni orang tak solat detail, tak ditinggi syahadah. Bukan, itu kita katakan. Maksudnya adalah kita lihat daripada sudut agama ni, kalau dia punya perwatakan seseorang tu, kita meringankan akan amalan, maka itu yang menyebabkan. Saya cikgu dengan Rasulullah SAW, saya cikgu dengan Rasulullah SAW, mungkin tak ada. Tuan ni kena panas sikit, Rasulullah SAW? Mana ada panggil sikit, alamak wayu-wayu dalam Rasulullah SAW. Tak, soal itu, taruh push, nanti akan bisa. Assalamualaikum. Ini kita katakan tadi Ibn Ma'in mengatakan la yu'raf. Dan kita katakan tadi, setelah kita bincang dalam beberapa minggu, sebulan lepas atau lebih daripada, berkaitan dengan jahala dengan ibham. Rijal seseorang perawi itu sama ada dia majhul atau dia mubham. Mubham ni dia tak kenal, dia kenal orangnya, orang dikenali, wujud, ada, tapi tak dikenali keadaan dia, sama ada dia boleh diambil daripada ni atau tidak. Manakala majhul pula ialah orang yang kita katakan tak, kalau tak dikenali, maknanya orang tu wujud ke tidak tak tahu. Maknanya ada ke orang yang bernama demikian? Maka itu maksudnya sebagai daripada jahat apa majhul. Jadi apa yang dimaksudkan sini, Lalu'raf sini lebih kepada apa? Kepada jahalah, bukan daripada maknanya dia majhul, bukanlah, bukan mubham. Baik, kita pergi pada juga Imam Nawawi mengatakan bersepakat tentang kedaifan ini. Dijatakan bahawa perawi ini Isa' ibn Yazdad atau Azdad, daripada ada syak dalam nama bapanya, sama ada Yazdad ataupun Azdad. Sama ada dia, kita kata boleh diterima atau tidak, disepakati. Imam Nawawi mengatakan disepakati dia sebagai seorang yang mahu. Ibn Qayyim rahimahullah telah mengatakan dalam Ighathatul Lahfan, dia mengatakan raja'tu syaykhana, ya'ni Ibn Taymiyyah, fi salfi wal natr falam yarah wa qala lam yasih al hadith. Jadi Ibn Qayyim mengatakan dalam Ighathatul Lahfan, dalam kitabnya yang bertajuk Ighathatul Lahfan, dia mengatakan raja'tu syaykhana, aku telah merujuk kepada syekh kami. Siapakah syekh dia? Ibn Taymiyyah rahimahullah. Berkenaan dengan saf wan natr, saf dengan natr. Natr ini apa? Dia bukan saja murid, bahkan kadang-kadang itu dia perlu dengan kita kalau bahasa kasarnya lah menghentak atau menarik, menghilangkan apa. Tapi kalau kita bilang bahasa yang digunakan pakai mengurut ataupun mengeluarkan apa najis-najis yang lebihan yang baki daripada kemaluan. Tapi ada kulihat Ibn Qayyim Rahimahullah mengatakan hadisnya tak sahih. Hadisnya tidak sahih. Baik, kita pergi pada syarah ni. Lagi telah diterangkan bahawa tentang hadis ini tidak sahih. Jadi macam mana? Adakah kita boleh mengambil? Sebahagian ulama mengatakan bahawa ia ada dasar. Dasarnya adalah misalnya hadis yang dikatakan hadis yang Nabi SAW melalui satu kubur, dua kuburan, di mana Nabi SAW bersabda hadis tersebut dalam berapa lafaz. Ada lafaz-lafaz yang didatangkan. Di antara lafaznya adalah kana la yastanjia minal baul, kana la yastatira minal baul, kana la yastanjia. Lafaz tiga, ada satu lagi lafaz yang ikut dengan lafaz. Jadi mereka lihat bahawa lafaz ini menunjukkan bahawa ada saksi-saksi air kencing air seni yang masih tinggal sehingga menyebabkan tercemarnya anggota apa bajunya, sehingga dia menyebabkan menyebabkan dia tidak apa, dia telah melakukan satu dosa yang sama. Dosa besar kenapa? Kerana dia tidak menjaga dirinya, anggota badannya, pakaiannya daripada najis yang dituntut seorang muslim untuk menjauhkan diri daripada ini. Jadi dengan itu mereka yang melihat bahawa ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan berdasarkan mengatakan hadis ini walaupun dhaif, tapi ada dasarnya, ada asalnya. Asalnya ialah kita lihat daripada hadis daripada Bukhari dan daripada Muslim berkenaan dengan hadis yang Nabi SAW mengatakan tentang orang yang mendapat laknat atau maaf dari mendapat siksaan kubur. Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani illa fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab dan mereka ini sedang diazab dan bukan kerana melainkan kerana sesuatu dosa yang besar. Jadi dengan kerana dosa besar ini, maka kita katakan bahawa ini adalah satu kewajipan. Jadi dengan ini kita katakan adakah ini wajib ataupun tidak? Maksudnya adakah disyariatkan ataupun tidak? Kalau disyariatkan, maknanya dia datang pada hukum wajibnya tu, kerana hukum meminta untuk kita membersihkannya satu perwajib. Ada pilihan daripada surah ini, kita pergi pada pendapat yang akan kita sentuh insyaAllah. Jadi hadis ini menerangkan tentang, sebelum saya terangkan ini, natar pula apa maksudnya? Nathr maksudnya adalah Nathr zakarahu bil musannah jazbahu atau kasbahu bisyiddah. Qara fil qamus istansara min bawlihi ijtazabahu wa istakhraja baqiyatan min dhakr indal istinja. Jadi maksudnya adalah ianya kalau kita lihat dari sudut lafaz tadi Nathr kan, lafaz hadis Nathr, tapi maknanya ada juga Nathr. Apa makna Nathr? Kita ingat tak yang hadis yang kita Tak minggu depan kurang satu orang. Pasal itu sebenarnya kita boleh letakkan wanita dalam untuk kita belum lagi siapkan dari prasarana. Hadis yang telah kita terangkan dalam berwudu apabila kita yang berwudu disak dan istinsak. Kita balik semula daripada tadi bahawa Nathr dalam hadis ini tulis Nathr, tapi sebenarnya lafaznya adalah Nathr kerana lafaz yang saya rujuk adalah Nathr. Tapi maknanya ada maknanya Nathr kerana maknanya dua seiras lah, jadi seirasnya dengan Nathr. Nathr maknanya apa? Seperti istinsak dan istinsar. Nathr maknanya keluarkan, terpaksa keluar. Cuma kalau kita dalam kita menggunakan istinsar di situ, sebenarnya kita katakan bahawa lafaz hadis ini dia gunakan Nathr. Nathr dia ada juga sumber unsur istinsar, tetapi dia bukan istinsar, tetapi dia menggunakan tangan ataupun bahan untuk dikeluarkan. Jadi dengan itu kita kata dia bukan istinsar semata, tapi dia lebih kepada tambahan daripada Nathr itu sendiri. Jazbuhu au kasbuhu bisyiddah. Maksudnya kita tariknya bahasa-bahasa yang kita ambil langsung, tariknya atau mengeluarkannya itu namanya jazbuhu. Jadi ala kuliah dalam masalah ini kita katakan bahawa Nathr ini dipertikaikan ulama. Di antara ulama yang bertikaikannya adalah Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan sartu zakari wa natruhu bid'atun wal bawlu yakhruju bi tabi'ihi. Dikatakan bahawa mengeluarkan atau dengan mengurut atau memaksir keluarkan dengan apa kemaluan atau zakar itu adalah suatu perkara yang bid'ah kita tu. Dan kencing haruslah keluar dengan secara tabi'i ini. Ada tanpa cara yang perlu paksaan, perlu begitu dikata. Begitu juga Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan, sahihnya adalah annahu la yustahabbu al-masha wa an-natr li'adami thubuti dhalik wa li'annahu yuhdithu al-waswasa. Syekh Abdul Rahman Sa'di mengatakan yang benarnya adalah tidaklah dimustahabkan, tidaklah digalakkan untuk mengurutkan atau mengeluarkan bila ada ni kerana tanpa sabitnya dalil ini, dan kerana dia juga menimbulkan was-was. Maksudnya dia akan memunculkan atau menimbulkan was-was dalam diri seseorang. Jadi sebab itu tidaklah disyariatkan atau disunnahkan. Begitu juga Imam Nawawi mengatakan yang bagi Allah yutaba'al awham fa innahu yuaddi ila tamkini waswasata fil qalbi. Dia mengatakan seyugianya adalah tidaklah diikutkan dengan awham. Awham ini dia punya rasa-rasa sangkaan-sangkaan, kerana dia akan membawakan kepada waswas itu kekal, tetap. Maksudnya dia akan menyebabkan was-was jadi mantap dalam dia, dalam hati. Jadi itu dia punya dasar. Sebab itu kalau kadang-kadang kita lihat adalah golongan-golongan yang kita tahu, kenal mungkin. Kalau di toilet misal buat tisu atau sebagainya, dia Nathr, dia pasal itu dia tos, dan cara dia nak toskan pun sampai dia berdehem-dehem dan macam-macam lah kita lihat dia buat. Tetapi kita katakan adalah sepatutnya dia bersihkan secara tabii juga. Tidaklah dia perlu dengan cara yang susah dan payah sehingga menyebabkan dia merasa bau kadang-kadang belum keluar, belum selesai dan sebagainya. Cuma kita perlu perhatikan istinja penting. Istinja itu sebenarnya sudah mencukupi untuk membersihkannya. kerana kita akan menggunakan sama ada istijmar ataupun gunakan air atau kita gunakan kedua-duanya. Jadi dengan itu sebenarnya telah mencukupi untuk membersihkan najis tersebut dengan tanpa kita menambahkan penggunaan tadi. Maksudnya dengan tanpa kita menggunakan natur atau cara pengutusan yang seperti yang mana kita lihat sebagai masukan. Jadi itu lebih kita katakan lebih kuat dalam sudut kita. Jadi kita katakan dalam memustahakan, ada yang mengatakan wajib. Kenapa? Kerana dia adalah ma la yatimu wajibu illa bihi, bahawa wajib dia dasar. Dasarnya apa yang tidak boleh membawa kepada wajib, maka melakukannya itu adalah wajib. Maksudnya sesuatu benda yang sebagai wasilah kepada wajib, dengan adanya ini baru kita dapat lakukan wajib, maka benda ini untuk kita wujudkan juga adalah wajib. Jadi itu dia punya dasar ma la yatimu wajibu illa bihi fahuwa wajib. Al-wujubu ila bih fahuwa wajib. Jadi kita balik kepada dasar. Tadi Imam Ahmad rahmatullah mengatakan dia adalah mustahab. Dia adalah mustahab. Tetapi dia datangkan bahawa sebahagian pula mengatakan di antaranya Imam Ibn Taymiyah rahmatullah, Ibn Taymiyah telah mengikut menerangkan juga. Begitu juga Syekh Abdul Rahman Sa'adi dan juga Imam Nawawi sendiri telah mengatakan tidaklah disunatkan untuk seseorang itu melakukan ini. Jadi dengan itu telah kita sentuh berkaitan dengan netro zakat. Baik, ada soalan lain. Sebelum kita mula, kita sambung lagi hadis yang terakhir. Yang kita menutup tirai kita masuk apa bab adab sampai oleh hajar. Sekarang kita akan mulakan. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله على آله وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نطبع الحجارة الماء. رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة. تبر مقصود dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada penduduk Quba, sesungguhnya Allah memuji kalian. Mereka menjawab, sesungguhnya kami juga menggunakan air setelah menggunakan batu. Asalnya hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Asalnya menurut riwayat Abu Dawud dari sahihkan oleh Ibn Khuzaimah daripada hadis Abu Hurairah dengan tanpa menyebutkan hijau al-hijarah atau batu. Jadi hadis ni sahih Ibn Khuzaimah. Jadi hadis ni kalau kita lihat telah ada asal yang sahih, maka walaupun daripada riwayat Bazzar ini dengan sanad yang lemah, kita kata dia telah dia adalah sahih li ghairihi. Dia adalah sahih li ghairihi. Dia adalah, kalau hadis ini saja dia adalah apa kita kata sanad li ghairihi. Tetapi kita katakan di sini adalah untuk kita memahami ada dasar ni, ada asal ni. Maka kita sebenarnya kalau kita balik pada hadis yang sahih, yang asal tu, dia pun cukupi. Tetapi kadang-kadang kita perlu merujuk kepada hadis yang ditetangkan. Kenapa? Kerana ini ada lafaz yang lebihan atau lafaz yang lebih merangkumi atau hadis yang lebih panjang. Jadi dengan itu digunakan hadis itu sebagai tugas. Bagaimana yang dikumpulkan dalam kitab ini? Tafsir hadis Al-Bazzar berkata, kami tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri selain Muhammad bin Abdul Aziz, dan tidak ada yang meriwayatkan daripadanya melainkan hanya putranya. Muhammad itu lemah dan riwayat daripadanya adalah Abdullah bin Syabib juga lemah. Asalnya terdapat dalam Sunan Daud, Abu Daud dan Tirmizi dalam As-Sunan daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda firman Allah Taala di dalamnya, ada orang yang ingin membersihkan diri. Surah Taubah. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dalam ayat tersebut surah Taubah. Jadi dalam ayat tersebut Allah Taala memujikan golongan-golongan yang apa? Yang suka mensucikan diri. Dan bisa Allah syarahkan yang dimaksudkan adalah Ahlul Quba. Jadi apabila Ahlul Quba dapat pujian tersebut, Nabi menceritakan Allah Taala memuji mereka. Apa yang mereka buat? Jadi mereka pun mengatakan bahawa kami mengikutkan ataupun mengikutkan selepas menggunakan batu, menggunakan air. Tetapi hadis ini Munziri berkata atau apa berkata At-Tirmizi mendapat keterangan bahawa hadis itu gharib dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. Hadis di atas disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah daripada hadis Abu Hurairah tanpa menyebutkan al-hijarah batu. Imam An-Nawawi menyatakan dalam syarah al-Mubaddab yang terkenal dengan dalam beberapa jalan hadis tidak tersebut bahawa mereka biasa beristinjak dengan air dan tidak disebutkan bahawa mereka menggunakan batu dan air sekaligus. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Rifa'ah, beliau mengatakan hal ini tidak dijumpai dalam kitab-kitab hadis. Demikian pula yang dikatakan Al-Muhib At-Tabari, penulis mengatakan riwayat Abazar itu menjelaskan tentang tunduk ubat meskipun dinilai lemah. Imam As-Sana'ani mengatakan mungkin yang mereka maksudkan bila tidak terdapat dalam kitab-kitab hadis dengan sanad yang sahih. Akan tetapi yang lebih baik adalah mengembalikannya sesuai dengan keterangan dalam Al-Imam. Dia mengatakan bahawa hal itu sahih. Dia mengatakan dalam Al-Badr, Imam Nawawi dapat dimaafkan kerana riwayat yang diberikan itu bermacam-macam. Tapi kalau diteliti sebenarnya tidaklah banyak. Saya katakan, dari semua uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahawa istinja dengan air lebih utama dari batu menggunakan keduanya lebih baik lagi dari menggunakan salah satu sahaja, salah satunya sahaja. Telah ada keterangan sahih dalam Al-Imam dan kami tidak mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW bila menggunakan keduanya sekaligus. Jumlah hadis dalam bab buang air sebanyak 21 hadis, sedangkan dalam Asy-Syarah ini mengatakan banyak 15 hadis. Seperti dia menghitung hadis tentang laknat jadi satu, tapi bila ada alasan menjadikannya satu. Kerana hadisnya ada empat, yakni hadis yang meriwayat oleh Abu Hurairah, oleh Muslim, dari Mu'az, oleh Abu Daud, dari Ibn Abbas, oleh Ahmad, dan dari Ibn Umar, oleh At-Tabrani. Para sahabat dan orang-orang yang meriwayatkannya berbeza. Demikian pula dia menganggap dua hadis yang melarang menghadap kiblat dengan satu hadis. Kedua hadis tersebut adalah satu ini diriwayatkan daripada Salman, oleh Muslim, daripada Abu Ayyub, oleh As-Sab'ah, ini periwayat perawi yang tujuh. Jadi dalam hadis yang telah kita datangkan ini, kita bahawa ada pertikaian ulama berkenaan sama ada benarkah dalam hadis yang lain yang sahih itu ada menyebut akan hijarah. Hijarah maknanya batu. Ada menggunakan batu dahulu baru menggunakan air. Yang masyhurnya adalah digunakan air sahaja. Jadi mereka mempertikaikan dalam hadis ini daripada sudut tersebut. Tapi kita katakan bahawa dalam hadis ini menunjukkan juga bahawa air itu adalah diutamakan. Sebahagian ulama mengutamakan ini. Tapi kita telah datangkan dalam perbezaan pendapat yang telah kita bincangkan tentang ada yang mengutamakan batu daripada air, ada yang mengutamakan air, apa sebabnya dan sebagainya. Tetapi kita telah datangkan bahawa pendapat yang lebih rajih Allah Ta'ala alam adalah kita menjamak kedua ini. Walaupun kita kata setiap satu daripada ini sudah mensucikan. Kerana kita semua setuju bahawa setiap satu ini adalah mensucikan. Dan tidaklah kita mengatakan bahawa menggunakan batu itu tak suci tapi dimaafkan. Itu memang ada pendapat mengatakan demikian. Tapi kita katakan menggunakan batu sendiri adalah mensucikan. Tetapi kita katakan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menilai penggunaan batu itu dengan kadar pembersihannya. Dan tidaklah dinilai tanpa pembersihannya perlu diberlakukan seperti pembersihan air. Jadi situlah datang samhatul din ini. Mana agama ini yang penuh dengan apa kita kata keringanan. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala apabila memudahkan sesuatu, kita harus ambil rukhsah-rukhsah yang Allah telah berikan. Janganlah kita memberatkan diri kita sendiri. Bahkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala membenarkan sesuatu cara-cara yang telah ditetapkan, maka itu adalah salah satu daripada rahmah Allah SWT terhadap agama ini dan penganutnya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa perlulah kita mengambil kedua-dua dasar tersebut dan kita katakan menjamaknya juga adalah lebih utama kerana pembersihan lebih besar. Kerana kalau kita gabungkan kedua-duanya juga, kita akan hilangkan daripada kita akan pasti dapat menghilangkan najis itu dengan cara yang total atau lebih bersih lagi daripada salah satu penggunaan salah satu daripada ini. Baik, kita balik kepada faedah yang kita boleh dapat. Kubak, kita tahu kat mana kubak. Semua pernah pergi umrah. Siapa pernah pergi umrah? Kubak. Pergi umrah. Azam insyaAllah untuk pergi umrah pertama. Umrah adalah wajib ke atas orang seorang muslim. Itu wajib. Nama masjid. Kita kenapa? Kerana adalah hadis. Kita lihat dalam menerangkan satu hadis riwayat yang lain. Dalam riwayat lain menerangkan juga tentang rukun Nabi SAW menerangkan akan rukun Islam dan diterangkan bahawa أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا واعتمر pas umrah juga ada yang tidak ada kan jadi itu wajib seumur hidup seseorang itu sekali seumur hidup dan haji seumur hidup sekali sekurang-kurangnya itu namanya hajjatul Islam dan umrahul Islam itu adalah pilihan kita ambil dasar tersebut. Tapi kita katakan boleh dilakukan, bolehlah digabungkan kedua-duanya ini dalam melakukan haji dengan melakukan haji tamattu. Kalau kita lakukan haji ifrad, kita tidak dapat lakukan haji atau umrah dalam waktu haji. Jadi akan melakukan umrah di luar waktu haji. Jadi dengan itu sebaiknya dalam waktu haji. Wallahu ta'ala alam. Kerana nanti sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa umrah telah dimasukkan ke dalam haji. Baik, ada sihat. Sebab itu juga kita lihat Kubah ini, Kubah ini adalah masjid yang pertama di dunia. Sebelum masjid Madinah, usisah al-Kubah. Masjid yang diasaskan dalam ketakwaan. Dan kita tahu Kubah bagaimana keadaannya, bagaimana Nabi datang, bagaimana kisah, banyak kisah-kisah yang menarik kita lihat datang itu berkenaan dengan Kubah, berkenaan dengan misalnya Abdullah bin Salam dan sebagainya. Beliau memeluk agama Islam pun di daerah. Sebelum Nabi baru masuk, dilihat Abdullah bin Salam ni adalah seorang Yahudi yang alim ataupun seorang pendeta Yahudi yang terkenal pada waktu tersebut di daerah di Madinah. Dan dia boleh dengar kedatangan Nabi, dia nak pantau, nak tengok dan juga nak test sama ada Nabi sedang benar-benar seorang Nabi asli. Bila ditanya soalan-soalan, dia tak akan dapat menjawabnya melainkan seorang Rasul. Tiga soalan Nabi menjawabnya dengan tepat, maka telah dia beriman. Lalu disuruh Nabi suruh sembunyikannya, dan Nabi Abdullah sembunyikannya dengan tiba suruh panggil orang-orang Yahudi, tanya tentang dirinya. Lepas tu barulah dia akan munculkan dirinya dengan mengucap syahadat tersebut. Abdul Nabi panggil orang-orang Yahudi ini, memanggil Abdullah bin Salam ini. Mereka semua mengatakan beliau adalah orang yang baik, orang yang beradab, orang yang berilmu dan berkali mulia dengan Rasulullah. Lalu mereka terus tukar punya di antara kita orang yang paling kutuk, terkutuk, yang bodoh dan gitu. Dia kata demikian. Jadi itulah kita lihat daripada sudut dasar bahawa Allah menerangkan juga bahawa orang-orang Yahudi ini, mereka ni lebih mengenal mengenal Nabi sebagai Rasul sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan sebahagian mereka mengatakan bahawa mereka lebih yakin itu adalah Rasul Allah lebih daripada dia meyakini bahawa anak dia itu adalah anak dia. Kerana dia kata boleh melakukan kecurangan. Tetapi dalam melihat akan ciri-ciri Rasulullah tak ada. Dan itu yang menunjukkan kepada kita bahawa banyak kisah-kisah di Kubah juga banyak. Kisah misalnya Mu'az dan sebagainya. Dan banyak lagi lah yang boleh kita hadis yang sama sahaja afatan anta ya Mu'az, hadis yang namanya Mu'az kena marah dengan Nabi SAW kerana itu memanjangkan solat ini. Dan itu juga kita lihat adalah di Kubah juga. Yang tadi Abdullah bin Salam, yang lagi satu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah pula dia sebaliknya pula, dia adalah munafik besar. Dia masuk Islam kerana untuk merosakkan. Tapi kita tak boleh masuk waktu, kerana waktu panjang, nanti kita kena terangkan dengan kesan-kesan dan sebagainya. Dia memang ada orang menafikan ini semua. Sebagian orang pengkaji yang menilai dalam apa orientalis, pandangan banyak orientalis mengatakan orang Islam ni cari scapegoat untuk bersalahkan saja. Jadi dia mereka lah satu orang yang namanya Abdullah bin Sabah. Sebenarnya Abdullah bin Sabah ini wujud dan dia adalah orang yang terlihat yang apa benar dan bukanlah satu tanggapan seperti mana tanggapan orang-orang orientalis yang mereka katakan bahawa Abdullah bin Sabah ini adalah rekaan hanya untuk dipersalahkan saja akan kemunduran akan apa yang berlaku di era tersebut. Jadi kita katakan sebenarnya telah terbukti, bahkan ulama semua telah mengarang tentangnya dan sebagainya, maka dia bukan satu perkara yang dibuat-buat. Itu boleh dibilas dalam bab ini, insyaAllah. Baik, kemudian kita lihat daripada hadis tersebut, Abu Kubah ini kita dah terangkan bahawa masjid yang dibina atas taqwa. Jadi mereka menjawab, sebenarnya Nabi SAW boleh memberitahu kepada mereka selalu memberitahu mereka untuk apa? Untuk mereka beritahu kepada mereka apa yang mereka buat yang special dengan sampai dapat pujian Allah SWT. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharun. Di sini dapat pujian yang sekian. Maka dengan itu mereka terus menjawab. Kerana dia banyak juga dasarnya, kita lihat contoh-contoh yang Rasulullah menerangkan tentang dia mendengar akan capal Bilal, misalnya terompah Bilal. Bilal terus apa Nabi maksudkan, itu untuk memberitahu apa amalan yang spesial dibuat. Jadi dia beritahu. Jadi itulah kita lihat dasar yang banyak juga. Kita dapati bahawa Nabi SAW boleh memberitahu ini untuk menerangkan. Jadi sahabat yang pergi kepada sahabat yang lain, yang Nabi SAW mengatakan dia adalah ahli syurga. Dia duduk rumahnya 3 hari tak ada apa-apa pun amalan special. Dia tanya apa Nabi SAW mengatakan dia ahli syurga, apakah amalan dia special? Baru dia jawab juga amalan yang special itu. Jadi dia mengampunkan, memaafkan dari dia semakin berkata yang sangat serius. Sebenarnya bebanan dalam hati itu. Jadi itu kita katakan dasar yang kita katakan. Kenapa ahli kubah itu menjawab? Kerana mereka memahami akan soalan Nabi SAW. Dan sana' ni, dalam hadis ini sebut kita lihat anna Nabi SAW inna Allah yusmi alaikum. Jadi yusmi alaikum adalah Allah SWT memuji ke atas kamu. Sebenarnya kita kata Allah la muhsi fana'an alaika kama atnaita ala nafsi. Allahumma la muhsi fana'an alaik. Ya Allah, tidak ada yang boleh mengira akan puji-pujian ke atas kamu. Kama atnaita ala nafsi, sebagaimana yang kau telah memuji akan dirimu sendiri. Jadi fana' ni kita tahu Allah SWT ahli fana'i wal majid. Allah yang ahli dari dalam pemujian dan juga dalam kemuliaan. Sebab tu dalam kita dalam kita lepas bangun kita rukuk juga kita doa ahli fana'i wal majid. La amani amma mana'ta wa la muqtani mana'ta. Daripada dalam doa Allah yang kita tidak membaca. Jadi fana' ni adalah puji-pujian. Dan tidaklah digunakan melainkan ke atas perkara yang baik. Tetapi kita katakan kalaulah digunakan dengan disandarkan kepada keburukan, maka jadi buruk. Asalnya puji yang baik. Tapi kalaulah dimutlakkan baik. Tapi kalau dah disandarkan kepada keburukan, jadi buruk. Sebagai contoh hadis yang kita lihat, hadis yang masyhur juga. Yang ini banyak juga orang melakukan kesalahan juga, bukan kesalahan apa, salah mentafsirkannya sehingga meminta orang untuk lakukan perkara yang sebenarnya tak sepatutnya dilakukan. Di antaranya adalah kita katakan bahawa hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini telah antara boleh didapat dalam Sahihain Bukhari Muslim, marru bi janazatin fa athnau alaihi khairan fa qala alaihi salatu wasalam. Mereka telah berlalu satu jenazah, maka mereka memuji ke atasnya kebaikan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda wajaban, telah wajib. Thumma marru alaiha bi ukhra, maka mereka lalu melalui kepada satu lagi jenazah. Fa athnau alaiha syarra, maka mereka pun memuji. Memuji ini bukan memuji, kalimah memuji. Saya gunakan asal athnau, tapi bukan maksud memuji lah, bahasa kita lah. Dia mengkritik. Kalau nak kurun cepat lah, macam tujukan ini boleh. Jadi apa kita lihat, athnau alaihi syarra, maka mereka telah memuji ke atasnya kejahatan. Ini kita gunakan athnau. Tapi bahasa kita sebenarnya bahasa terjemah habis. Mereka terus mengutuk ni ataupun mengatakan satu perkara yang buruk ke atas ni. Maka Nabi SAW mengatakan wajabat. Thumma marru bi ukhra fa athna 'ala syar wa kafa wa su'ila an qawlihi wajabat. Maka ditanya Nabi SAW apa yang maksudnya wajabat. Maka Nabi SAW alaihi wasallam sabda, "Hadza athnaytum 'alaihi khairan fa wajabat lahu al-jannah." Ya, ini telah kamu memujikan ke atasnya kebaikan, maka baginya telah diwajibkan syurga. Dan yang ini pula telah kamu memuji ini kita gunakan kalimah lagi tadi, ke atasnya kejahatan, maka kamu telah mengatakan ke atasnya kejahatan, maka telah diwajibkan ke atasnya neraka. Lalu Nabi datang satu hadis yang masyhur, antum syuhada'ullahi fil ard faman syahidtum alaihi bi khair fa wajabat alaihi jannah. Waman syahidtum alaihim syarran bahwa jabat alih nah. Jadi dengan itu Nabi SAW mengatakan bahwa kamu adalah penyaksi-penyaksi atau saksi-saksi Allah SWT di atas muka bumi ini. Siapa yang kamu saksikan sebagai baik, maka wajiblah ke atasnya syurga. Dan siapa yang kamu kamu saksikan ke atasnya kejahatan, maka telah wajiblah ke atasnya neraka. Dalam hadis tersebut terlihat banyak perbuatan orang dalam menunjukkan menguruskan jenazah, di mana mereka akan mengatakan hadirin yang menghadiri kita saksikan bahawa dia orang ini orang baik, kita kata saksi ini satu perkara yang tak boleh main. Apabila kita maksudkan hadis ini, saksi ini cuma saksi yang betul, bukan saksi yang palsu. Jadi boleh kita katakan kalau kita meminta orang menyaksikan sesuatu ini tak ada ilmu ke atasnya, itu saksi yang palsu. Jadi tak boleh kita menyuruh orang menyaksikan sesuatu yang mereka tidak ada ilmu terhadapnya. Jadi saksian-saksian tersebut perlulah dasar atas ilmu. Jadi kalau seorang yang kenal dia, sila tentu lah dia akan suruh orang yang baik, kehilangan dia sebagainya. Itulah dia saksian. Tapi bukanlah perlu untuk kita mengatakan, meminta orang ramai untuk menyaksikan ke atasnya. Kerana penyaksian palsu adalah satu dosa besar. Nabi SAW mengatakan dalam hadis-hadis, ittaqu sab'al mudhiqat. Jauhkanlah, hindarlah daripada tujuh perkara atau tujuh dosa-dosa besar. Setelah diterangkan dosa-dosa itu, lalu Nabi SAW, ala wa syahadat az-zur, ala wa qawla az-zur, ala wa syahadat az-zur. Nabi katakan bahawa ketahuilah perkataan dusta dan penyaksian dusta. Nabi ulang-ulangkan berkali-kali sehingga sahabat mengatakan, laitahu sakat. Kalaulah dia dapat berhenti, padahal mereka harap dinami berhenti daripada teruskan. Mereka menunjukkan di situ bahawa Nabi tekankan terhadap dua perkara ini, iaitu kata-kata dusta, dan kedua adalah saksian-saksian dusta. Jadi dengan itu, saksian-saksian dusta ini adalah satu perkara yang tak boleh kita lakukan sebenarnya. Dan semua sudah, maka dalam kita menyaksikan orang yang tak kita kenal di masjid yang umum misalnya, kita minta orang untuk menyaksikan orang ini, kita tak boleh lah. Jangan kita minta penyaksian, dan kalau kita minta nanti kita orang itu akan memberikan saksian-saksian tidak berasaskan atas ilmu, pengetahuan, atas pengenalan yang tepat, maka dia akan menyaksikan perkara yang tidak tepat. Dan dia bukanlah dengan kita semua menyaksikan dengan paksa atau dengan cara yang kita dia terdorong untuk melakukannya bermakna akan memberi syafaat kepada orang ini. Tidak. Maksudnya saksian-saksian yang benar dia akan memberi penyaksian, dia akan memberi membantu orang yang telah meninggal dunia ini. Bukan saksian-saksian yang kita buat-buatkan untuk mereka. Itu kita harus menerangkan, kerana banyak berlaku dan sehingga kita lihat dia dah jadi satu perkara budaya yang banyak dilakukan, sehingga kita lihat macam orang tak lakukannya janggal, tak sah. Ini orang tak baik lagi, dia tak nak kasih syafaat kepada kita punya mayat sebagainya. Ini bukan syafaat. Syafaat yang betul adalah berdoa solat. Itu dapat syafaat insyaAllah bagi mereka yang melakukan salat jenazah. Semuanya ahli yang sekalalah bilangan mereka sampai 40 dan sebagainya, memang akan beri syafaat dengan dahliah umum dan sebagainya. Tapi kita katakan yang dimaksudkan dengan syafaat kalau ini tidaklah demikian. Bagi kita selesai dalam pembahasan kita terhadap adab qada'i hajah, adab menunaikan hajat kita. Maka bab itu pun lama, berbulan-bulan kita habis ya. Tapi alhamdulillah kita lihat itulah dia ilmu. Ilmu ni kalau kita belajar, kalau tanpa susah payah, dia dapatkan pun agak kita kata tidaklah seronok. Dia kita tak nilaikan ilmu tersebut. Sebab susahnya belajar, inilah kita akan mula menilai ilmu. Dan dengan itu kita akan menilai juga ulama. Baru kita akan menilai ulama. Dan dengan kita kalau tak kita ilmu lah. Kita harus tak ilmu lah yang kuat. Jadi itu yang kita ingin menerangkan, dan kita akan masuk insyaAllah pada bab yang akan datang. Sebelum itu kita akan sambung insyaAllah dengan tepat ke 10 kita akan sambung pada kita berpaharah kitab yang baru, bab yang baru, bab rusli wa hukmul junubi, bab mandi mandi atau pembermandian, dan juga hukmul junub dan hukum dalam keadaan junub. InsyaAllah dengan itu kita akan insyaAllah meneruskan dalam minggu hadapan. Baik, kita pergi pada buku kita, buku ada soalan sebelum kita tutup. Kita harus berikan masa sikit untuk soalan dalam bab ini. panas kalau panas boleh okay. Okay, kita pergi sila kita akan insyaAllah buku biru buku biru ni dia adalah buku yang tajuknya adalah Muzakirah Tafsir Usul Ila Fahmi Ilmi Usul. Terjemahan ni Muzakirah tu mana Muzakirah? Seperti kita kata Muzakirah tu boleh nak kita kata nota-nota yang dikumpulkan jadi Muzakirah. Dan juga kita katakan Muzakirah ni juga kalau peringatan, bukan lima peringatan. Jadi dia lebih kepada gabungan daripada masyarakat yang menulis ni. Dan maknanya tashkilul usul adalah pemudahan dalam sampai untuk sampai memudah cara atau pemudahan bagi mencapai kepada fahaman ilmu usul. Maksudnya kepada kefahaman ilmu usul. Jadi kita sebenarnya nak cuba memaham ilmu usul dengan cara yang mudah. Kerana kalau kita belajar dengan cara yang payah, pertama bahasa Arab kalau tak ada susah. Kedua kita katakan, memang kita kata bahas ilmu-ilmu sebelum kita pergi pada pelajaran ini, kita harus terangkan tentang dasar-dasar penting dalam kita mengasaskan diri kita kepada ilmu kunci. Di antara ilmu kunci yang ulama mengatakan adalah untuk kita mendalamkan ilmu agama ini, pertama adalah bahasa Arab itu sendiri. Kerana dalam bahasa Arab inilah kita akan dapat merujuk kepada rujukan-rujukan asil yang asas, yang kuat, yang kita kata kembali kepada kita lah kata-kata ulama. Jadi tidaklah kita pergi kepada di bahasa Melayu ini, kita tak pergi kepada rujukan sekunder dan secondary ya. Jadi kita akan pergi kepada rujukan asas, supaya dengan itu dapatkan kefahaman kita terhadap perkara itu tidaklah kita meleset. Kalau tidak, kita akan lihat, kita akan lebih meleset kalaulah kefahaman itu disumbulkan kepada sandaran, kepada rujukan sekunder atau rujukan yang kedua atau ketiga dan sebagainya. Jadi haruslah rujuk pada rujukan pertama agar kita dapat mengurangkan seberapa boleh jurang-jurang kemelesetan. Faham? Itu kita katakan daripada sudut ia sebagai kunci ilmu itu, ilmu bahasa Arab sebagai kunci kepada ilmu syarak, ilmu syar'i. Jadi tetap saya akan galakkan untuk belajar bahasa Arab juga, walaupun kita belajar, kita akan terjemah dan sebagainya buku ni, tapi saya rasa bahawa kita ni masa nama dia diri himmah tu si'aliyah, mesti mempunyai himmah yang tinggi, yang memuncak, sehingga kalau kita tak dapat pun dapat yang bawah sikit daripada ni, tak dapat yang kita matlamat tu, yang matlamat tak dapat, kita akan dapat yang sikit. Jadi dengan kita mempunyai azam, keazaman dan himmah yang tinggi, maka kita akan lihat, kita akan dapat. Sebab tu nanti orang suruh kita minta syurga pun tak minta yang rendah-rendah, minta berdasarkan Allah. Betul ke kita layak berdasarkan Allah? Tak, kita minta juga. Kerana dengan kita meletakkan matlamat yang tinggi, kita akan usaha untuk mendapatkannya dengan usaha yang sebegitu macam. Kalau tak, kita tak apa, siap saya ni, saya syurga saya nak begini je. Jadi apalah, saya nak buat demikian saja, cukup lah. Yang penting mas, lima soal dia boleh rukun Islam yang lima tu saya buat lah. Jadi kita ada banyak orang, kita lihat pandangan demikian. Dia kata tidak, kenapa dunia ni rumah lima bilik tak cukup, awak perlulah buat, dapatkan lebih lagi daripada itu dan sebagainya. Jadi inilah menunjukkan kepada kita bahawa kita sebenarnya mempunyai masalah, mempunyai dualisme yang harus dihilangkan. Bila kita berurusan dengan dunia, kita masya Allah seberapa boleh kita akan laju, kita akan terpan. Tapi kalau berurusan dengan akhirat pula, berkadarlah. Yang penting berzuhud. Sebenarnya zuhud yang diminta adalah dalam keduniaan, dan di dalam keakhiratan tidak ada kezuhudan yang digalakkan. Sebab itu kita tak ada isar, mana tidak ada kita kedepankan kawan kita dalam ibadat, tapi kita isarkan dengan kawan kita dalam keduniaan. Bila sahabat-sahabat sampai nak mati pun, mereka kedepankan kawan-kawan ni air, minuman, terbukan, berikan yang keadaan mereka perlu. Tapi dalam solat, untuk solat saf awal, tidak. Kalau perlu untuk berapa? Untuk berundi, undilah kita. Kita undi siapa yang dapat. Kerana tak ada sekarang, kita dapat. Ini dia tu, izhar yang salah. Izhar yang salah apa? Kerana izhar ini tidak digalakkan. Jadi waktu kita dah letakkan dalam konteks yang salah, sehingga kita dalam bermuamalah dengan sesuatu yang kita sepatutnya ke depan, kita ke belakang. Dan sesuatu yang waktu kita ke belakang, kita ke depan. Dan itulah sebabnya kita dalam keadaan kita sekarang ini. Baik, dengan itu kita katakan dalam kita memahami dan di antara ilmu-ilmu kunci juga adalah ilmu usul. Ilmu usul apa maksudnya? Ilmu asas dasar. Sesuatu ilmu yang besar ada dasar-dasar yang kecil yang perlu diasaskan, dikukuhkan dahulu, barulah kita dapat memahami yang ilmu tersebut. Sebagai contoh, misalnya nak memahami fikih, macam nak memahami kefahaman tentang fikih. Fikih maksudnya apa? Kefahaman tentang ilmu syariah Allah Ta'ala ini. Di antara cara ini adalah kita memahami usulnya sebelum dahulu. Dan usulnya adalah apa? Usulnya adalah apa? Adalah kita mempelajari dasar-dasar bagaimana diistimbatkan sesuatu hukum. Barulah kita akan lihat orang yang beristimbat dengan salah, kita dapat katakan dia salah. Dan orang yang beristimbat dengan betul, kita akan kata istimbatnya betul. Begitulah juga dalam ilmu ini juga balik kepada ilmu dasar yang lain, kunci yang lain, seperti ilmu hadis. Kalaulah tak ada hadis, tak ada lah kefahaman tentang fikir apa, sesuatu perintah Allah dan Rasulnya. Kita harus belajar ilmu hadis. Dan nak belajar ilmu hadis ni juga perlu belajar tentang dasar-dasar ilmu, ilmu usulnya. Jadi itu dinamakan sebagai usul al-hadis. Usul al-hadis juga dinamakan sebagai mustalahul hadis. Dan ilmu usul al-hadis ni bukan juga senang, tapi agak susah juga kita kata. Tapi perlulah kita memahami tafsir usul ila fahmi ilmi usul al-hadis atau ila fahmi mustalah al-hadis. Juga ada dipermudahkan oleh ulama yang kita boleh memahami secara sedikit demi sedikit. Kita akan lihat bahawa kita akan menggarap fahaman kita terhadap perkara tersebut. Jadi kita akan meyakini bahawa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antara yang telah Allah janjikan pemeliharaan ini. Sebagaimana Allah janjikan pemeliharaan Al-Quran ini, maka Allah akan pasti menjadikan juga akan syarahnya. Itulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita nak mentafsirkan Al-Quran juga, kita perlu pada ilmu usul. Apakah usul-usulnya? Dinamakan sebagai usul tafsir. Jadi ilmu usul tafsir itu harus dipelajari. Kerana kalau kita tak belajar ilmu usul tafsir, kita lihat tafsir itu boleh dibuat macam-macam. Kita dengar sekarang ini ada orang menyarankan bahawa Al-Quran ini sekarang harus diinterpretasikan dengan interpretasi yang baru, yang sejalan sejari dengan keadaan kita semasa ini. Di mana perlulah dilihat misalnya bukan daripada konteks maskulin, mestilah lebih neutral. Kerana dulu kita lihat kalau cakap pasal wanita, kenapa wanita dilihat demikian? Ini golongan-golongan yang kita lihat sekuler dan liberal akan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kalau tak ada asas-asas ilmu usul tafsir, kita akan lihat kita punya kelemahan. Kita pun apa tafsir-tafsir nak buat pun kita tafsir ikut arah hati kita. Kita nak lihat, nak menilai satu tafsir itu betul atau tidak, kita akan menilai dengan hanya perasaan kita. Rasa ini betul atau common sense lagi. Tapi kita kata dari sudut dasarnya, kita lihat sebaliknya yang lebih kukuh adalah yang berpandu kepada misalnya tafsir lil maktur misalnya. Jadi dengan itu, kalau kita ada dasar-dasar ini, kita akan lebih kuat. Jadi dinamakan sebagai ilmu kunci. Belum lagi ilmu asas, ilmunya yang betul kita belajar. Kita pun belajar as kunci-kunci dahulu. Jadi kalau dah belajar ilmu kunci ni, kita belum sentuh atau mempelajari ilmu-ilmunya sebagai secara khusus, kita akan lebih memahami kenapakah khilaf berlaku. Kita akan memahami kenapakah pendapat ini begitu dan sebagainya. Jadi dengan itu kita terangkan bahawa sebenarnya buku ni adalah buku yang kecil, walaupun nampak yang banyak. Dan ada dua buku misalnya. Tapi sebenarnya dia adalah buku yang kecil. Kenapa? Kerana dipermudahkan banyak bab-bab yang kalau kita belajarnya dengan buku-buku asal, buku-buku ulama-ulama lama, kita lihat yang tebal-tebal. Imam Sam'ani, dia ada kitab usul 5 jilid besar macam ini. Ini kitab usul ini 5 jilid besar macam ini. Dan banyak lagi ulama-ulama kita mempunyai kitab besar-besar dan sebagainya. Muwafaqat itu sekiranya banyak kita dari yang kita katakan dipermudahkan, dan ulama-ulama mempermudahkannya. Dan penting kita ambil daripada ulama, kerana ulama ini telah meringkaskan perjalanan kita. Kerana kalau kita perlu nak merujuk buku, mungkin perlu merujuk berpuluh buku untuk fahamkan kita tentang masalah yang kita dah faham sekarang ini, memerlukan berbagai banyak buku. Tapi mereka telah meringkaskan, telah tabungkan semua buku-buku yang telah dapat mereka baca, mereka dapat mereka harapi, mereka ringkaskan, memudahkan dengan cara yang begitu menyenangkan kita. Jadi sebenarnya Tuhan kita katakan, haruslah kita sentiasa kembali kepada ahli ilm dalam kita menyelesaikan masalah-masalah agama kita. Kerana Allah telah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan telah kita terangkan tentang Hamud bin Uqala Al-Syu'aidi. Beliau adalah di antara guru di kuliah syariah di Riyadh. Syekh Afiyah Muhammad Salim juga seorang guru di Mekah di Kota di peringkat di Jamiah Islamiah juga. Beliau juga adalah guru di Masjid Nabi Nabawi. Begitu juga beliau juga adalah pernah menyandang jawatan ketua hakim mahkamah tinggi di Madinah Munawwarah. Jadi kita lihat daripada sudut itu, beliau juga adalah salah seorang kita kata yang diberikan kedudukan yang tinggi di dalam perhakiman dan menunjukkan akan kefahaman. Kerana seorang nak jadi hakim ni bukan calang-calang orang. Kerana dia perlu mempunyai kekuatan ilmu usul pertama. Kemudian juga perlu mempunyai kekuatan dari sudut apa? Dari sudut ilmu-ilmu dasar dan juga ilmu fikih ni haruslah kuat. Terutama dalam perkara dalam ilmu qada dan sebagainya. Jadi dengan itu kita lihat seperti yang kita lihat sebagian ulama yang diberikan menyandang jawatan qadi ini, bukan kadi kita, kadi kita hanya satu bahagian dia, kadi nikah ni. Yang maksudkan kadi ni adalah hakim sebenarnya. Bahasa qada itu adalah hakim. Kata Nabi SAW, al-qada tu salah lah. Hakim-hakim ni tiga macam. Qadiyani fil nar wa qadil fil jannah. Dua qadi dalam neraka, satu qadi dalam syurga. Qadiyan yang dalam neraka ni bisa mengatakan, qadin yahkumu ya'rifu al-haq wa lam yahkum bihi. Atau ya al-qadim la ya'rifu al-haq bi khilaf wa yahkum. Jadi qadi yang masuk neraka dan itu sama mengatakan qadi yang hakim yang yang mengetahui kebenaran, dia berkong yang seluruh Nabi Islam mengatakan mereka ini dalam yang benar, yang masuk dalam surga adalah mereka, dia yang mengetahui kebenaran, dia berhukum kepada ini. Dan itu dasarnya kita lihat daripada dasar perhakiman. Jadi orang yang membuat ijtihadat ini bukan kerana orang boleh buat ijtihadat. Ijtihadat mana yang dibuat oleh salah satu cabang daripada ijtihadat dalam masalah fikih atau masalah perhakiman dengan fatwa. Dan hakim bila dia adalah keputusan yang dibuat di hakim itu adalah mempunyai kekuatan berbeza dengan fatwa yang mana kita lihat adalah daripada sudut ketakwaan. Orang yang tak yang bertakwa kepada Allah akan melaksanakan fatwa tersebut berbeza dengan hakim. Jadi ada pilihan, beliau adalah salah seorang hakim yang agak terkenal di Madinah dan telah meninggal, beliau pun telah meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Abu Muhsin Abbad, jadi semua tidak asing lagi. Salah seorang yang masih di sekolah, salah seorang guru mengajar di kuliah syariah, beliau pernah menjadi dekan polis Madinah. Beliau selepas bin Bas rahimah ta'ala, beliau selepas di nanti, beliau telah mengambil alih sebagai acting rais, sebagai tinggal itu ketua, lepas itu barulah di ketua. Jadi dengan itu beliau adalah salah seorang kita katakan orang yang pengasas ataupun perintis jamiah Islamiah yang dulu. Dan beliau ini telah pencin sebenarnya, tetapi beliau masih mengajar dan tidak meminta bayaran apapun daripada jamiah. Jadi beliau adalah beliau selalunya kalau masa di bangunan lama beliau dah kenal jalan. Beliau adalah salah seorang guru saya juga. Saya ikut kelas kita di masjid Nabi telah dapat saya baca Bukhari syarah Bukhari ataupun Bukhari. Beliau sambil yang terakhir 12 ingatkan masuk dia tadi seluruh baca adam dia tu ada waktu sikit, jadi kita hampir semua ni terbuat pelaksanaan nasihat. Kemudian saya dan kita telah belajar juga agan apa insyaallah belajar juga dalam apa alfiah sunduti dan mana beliau juga akan mendasmik dan belajar belajarnya akan apa penghafalan alfiah tersebut. Saya tidak tapi kita lihat alfiah juga pernah saya ikut kelasnya semasa hayatnya mempelajari akan apa subuh salam dan beliau kita lihat adalah salah seorang pembicara itu ada seorang yang tadi berkata tapi positif kepada kepada pendengarnya sebab itu kita tahu bahawa beliau juga adalah keturunan Mesir asalnya di mana lepas itu beliau berhijrah ke Madinah dan Syekh Atiyah lepas itu kita lihat telah mengatakan bermustaqim di Madinah. Kepada Syekh Abbad Hafizahullah, beliau adalah salah seorang alim yang saya jarang pernah nampak daripada sudut kekuatan ilmu rijalnya. Beliau menghafal sebab apabila apa yang saya dapat khabarkan daripada murid-murid yang lain, beliau sebenarnya menghafal apa kitab Al-Kamal oleh Muzi. Kamal ini kitab ini sangat mendalam apa besar berpuluh jilid berkenaan dengan rijal manusia apa perawi-perawi semuanya dan membabuknya bilakah dia murid-muridnya bagaimanakah keadaan beliau daripada sudut penghafalannya daripada sudut kekuatannya adakah boleh diambil atau tidak sebagainya, maka semua perawi-perawi itu Masya Allah dah hafal. Jadi kita lihat daripada sudut daripada dalam kelas tu, kalau kita lihat dalam kelas dalam kelas kita belajar sunnah nasab itu dia akan terus terangkan tentang perawi-perawi. Kita lebih fokus dalam pelajaran itu, lebih fokus kepada apa? Kepada maksanat dan kepada ilmu riwayah. Dan ilmu riwayah kita akan pergi kepada perawi-perawi ini, dia akan terangkan. Dan ada ketika sampai pada satu tahap poin yang kita lihat sahabat beliau sangat beremosi dari sudut apa? Dari sudut mempertahankan hak sahabat. Sebab itu dalam bab itu kadang-kadang beliau akan menangis. Kalau cakap tentang sahabat, tentang orang ini, sahabat orang ini, dia akan menitiskan air mata. Jadi kita lihat itulah salah satu daripada poin yang saya lihat. Dan beliau akan murid ini juga salah seorang profesor. Selalu dulu masa itu belum profesor lagi lah. Masa saya itu masih lagi ambil minister, master. Tapi sekarang dah profesor, masih lagi berlutut dengan dia, masih lagi membacakan buku-buku hadis itu dengan dia dan teman pada Syekh. Namanya Rusdan, Syekh Rusdan. Rusaidan. Beliau akan membawa buku kitab Takrib al-Tahdhib sebagai rujukan. Dimana kalau Syekh ada perkara yang minta dia memperkuat atau mengkaji semula, dia akan minta dan dia akan pastikan. Jadi itu sebagai rujukan juga kepada Syekh. Dan juga kerana kita tahu bahawa Syekh pada waktu yang saya belajar dengan dia, beliau sebenarnya telah mata kanan yang tidak boleh lihat sendirinya sudah terbodoh. Tapi sekarang saya dapati bahawa lebih-lagi sekarang sedang dulu ni tidak dapat melihat. Jadi ala kulli hal kita dapat masih lagi kita dengar daripada faedah daripada beliau Rahimahullah Ta'ala. Semoga Allah berikan penjagaan yang sempurna kepada beliau dan menjadikan kita dalam orang-orang yang apa dapat memanfaatkan ilmu yang telah beliau bawakan. Jadi insyaAllah daripada sudut ini kita dah terangkan sedikit banyak tentang ulama-ulama yang mengumpulkan mutakhirah ini. Kita juga ada kitab yang satu lagi yang kita akan gunakan, iaitu kitabnya adalah Al-Usul min Ilmi Usul. Jadi kita dalam ilmu usul fikir pun ada usul lagi dikata. Jadi dalam ilmu usul fikir ni ada lagi usul-usul. Ada di asas-asas dasar. baru saya faham dalam ilmu. Jadi ada satu lagi daripada penerangan atau buku yang dapat Syekh. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sekiranya tak ada seorang pun yang mempunyai tidak mengenalnya. Tetapi saya ingin menerangkan bahawa beliau adalah salah seorang daripada ulama yang masyhur yang kita tahu bahawa banyak kita lihat faedah yang beliau berikan kepada kita sampai sekarang ini hasil dari manfaat. Dan beliau rahimahullah ta'ala adalah salah seorang daripada guru yang saya sangat mencintai lah. Dan kenapa kita akhirkan? Kerana saya pernah mengikuti kelas sebulan penuh di masjid beliau semasa cuti sekolah dahulu. Dan kita kali mari kalau beliau datang ke Madinah, kita akan ikut. Dan setiap bulan Ramadan kita akan mengikuti kelasnya di Masjid Haram 2 hari terakhir. Setiap lepas subuh, selepas terawih akan adakan kelas-kelas tersebut dan kita akan mengikutinya. Begitu juga beliau adalah salah seorang kibar ulama dan juga beliau adalah salah seorang daripada murid Syekh bin Bas Ta'ala. Dan saya pernah mengikuti beliau punya khusus-khusus atau kelas-kelas beliau dan saya dapat bahawa ada beberapa perkara yang mungkin harus saya terangkan tentang apa yang saya lihat daripada ulama-ulama kita. Di mana beliau adalah salah seorang yang sangat-sangat pemurah dan terpemurah. Setiap selepas asar tu dia akan melayani apa permintaan atau melayani orang ramai. Kalau lepas asar tu orang ramai akan berkumpul depan tempat di solat tu akan berkumpul dan akan meminta beliau untuk apa hajat mereka. Kalau pelajar mereka hajat mereka buku atau kaset beliau dan sebagainya atau kaset dan dia akan terus sign gilah ke maktabah ambil apa yang dia dah sign mana boleh ambil. Kemudian kalaulah kalau orang-orang ramai sekarang dikeluarkan cek tu sign dia selesai. Jadi alat pilihan kita dapati bahawa berlaku di situ dan ulama-ulama ni memang tinggi kita lihat daripada sudut berbeza dengan kita katakan mereka-mereka yang apa tidak mempunyai jiwa yang besar. Kita tahu bahawa sebahagian daripada antara ciri-ciri alim ulama yang sentiasa sibuk dalam memberi ini ilmunya dan juga memberi juga kita lihat apa yang diperolehi daripada daripada kemudahan kita memberikan kemudahan kepada orang ramai. Satu kesan ketiga seorang dalam telah menjumpai seorang wanita, dia telah pergi ke Afrika Tengah. Lalu dia, seorang wanita ni tahu dia datang dari Saudi. Dia katakan bagaimana Syekh bin Bas sekarang ni? Dia tanya khabar lah tentang Syekh bin Bas. Seorang wanita kenapa orang dari tengah-tengah Afrika, wanita tengah-tengah Afrika ni boleh kenal Syekh bin Bas? Dia tanya, kalau dia tanya, dia kata Syekh bin Bas selalu mengirimkan bantuan kepada beliau setiap bulan. Masya Allah. Satu orang dia pun di tengah Afrika Tengah tu dan di Afrika masih lagi kita dia boleh dia kita dapat berdapati bahawa amalan-amalan orang-orang yang melakukan sesuatu amalan kebajikan dengan tanpa diketahui oleh orang ramai masih tidak diwujud orang seperti itu. Itu yang telah didatangkan pada 2 minggu lepas setelah itu telah terancam tentang kelebihan orang yang menyembunyikan amalannya, orang yang bertakwa, orang yang menyembunyikan amalannya. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah yuhibbul 'abda al-ghaniyya al-khafiyya al-naqiyya al-taqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hamba-Nya yang al-khafi, yang sentiasa menyembunyikan amalannya, al-ghani yang kaya, al-naqi yang suci hatinya dan al-taqi yang bertakwa. Jadi dengan itu kita pun lihatlah bagaimana amalan kita dan harap pun bila muhasabah di mana kita perlulah sebagaimana yang kita usahakan dapat yang kita memberikan manfaat. Dan di antara kita lihat ciri-ciri ulama-ulama ni juga buku-buku mereka ni kita lihat mereka tak pernah pun letakkan copyright. Apa nak publish photostat dan sebagainya boleh buat tapi dengan syarat menjaga akan kesempurnaan ataupun apa kata tu originality buku tersebut, karangan tersebut. Dan inilah kira-kira sifat seorang yang memahami akan konsep amal jariah atau ilmu yang dimanfaatkan. Jadi dengan itu kita akan mulakan juga dengan buku ini, Al-Usul min Ilmu-Usul. Jadi pada minggu hadapan insyaAllah kita akan berikan masa kita dan kita belajar. Jadi sebelum kita akhiri, kita nak terangkan tentang Al-Usul ilmu, apa tafsir usul ilmu, ilmu usul. Kita pergi sedikit kepada mukadimah ini. Saya akan bacakan mukadimah ini, mukadimah kepada kitab yang pertama, Muzakirah Tafsirul Usul ila Fahmi Ilmu Usul. Muqaddimatun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang selawat dan salam ke atasnya, ke atas yang semulia-mulia nabi-nabi dan rasul-rasul Nabi kita Muhammad, dan ke atasnya dan ke atas ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya dengan ihsan, sehingga setelah kepada hari kiamat wabak selanjutnya. فقد كان الناس في صدر الإسلام يعيشون في ظل التشريع وما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرسل الله بالقرآن قواعد الدين وفصلت السنة فروعها وأبانت معالمها وفقه الناس دينهم ثم جاء الخلفاء الراشدون فاقتفى الناس آثارهم وترسم خطاهم. Telah berlaku telah berada dalam zaman baru manusia ini, dengan zaman yang pertama Islam itu, pada zaman yang pertama Islam atau awal-awal Islam, telah mereka hidup dalam lindungan, dalam teduhan pensyariatan. Dan tidaklah Nabi SAW diwafatkan melainkan telah kukuh, telah tetap setiap berada akal-akal atau kaedah-kaedah agama dengan diukuhkan dengan Al-Quran, dan telah diterangkan dengan sunnah akan cabangan-cabangannya, dan diterangkan tentang tanda-tanda ataupun tanda-tanda ini. Begitu juga telah orang ramai telah bertafakuh mencari kefahaman terhadap agama mereka. Kemudian telah datang Khulafaur Rasyidin, dan manusia telah datang kepada Khulafaur Rasyidin, mereka mengikut akan jalan-jalan mereka, dan telah mengikut juga akan apa yang telah mereka jalani. Walamma tasa'at ruq'atul Islam 'azamat al-haja ila wad'i qawa'id wa usul. Apabila telah negara ataupun tempat ataupun daerah Islam itu telah menyebar luas, maka datanglah hajat yang sangat-sangat besar untuk diletakkan kaedah-kaedah dan asas-asas, supaya ulama-ulama dapatlah mengeluarkan hukum-hukum. Dan pada fakana awwalu man nahada li dhalika huwa al-Imam Syafi'i, dan orang yang pertama yang melakukannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah taala. Hadza waqad ahadat idarat al-amal al-ma'had wa kulliyat bi ba'd al-abna'iha duwa bi mudhakkirat fi hadha al-fan wa fi manhaj muqarrar li sanat al-khamisah thanawiyyah fi ba'd al-ilmiyah. Dengan itu telah membuat keputusan idarah atau administrasi yang umum ma'had dan kuliah-kuliah kepada anak-anaknya, kepada anak-anak mana didikannya, dengan meletakkan nota-nota ini, mutakhirah ini, di dalam ilmu ini bersesuaian dengan manhaj yang telah ditetapkan pada tahun 5 Sanawi, tahun 5 Sanawi, peringkat 5 form 5 bagi Sanawi dalam ma'had ilmiah. Dan yang itu agar dapat dijelas atau dimudahkan dan diterangkan secara terperinci akan takbir, mana ibarat-ibarat kan, perkataan-perkataan, dan dijelaskan akan ibarat tersebut dan dibanyakkan lagi contoh-contohnya. Dengan maka kami juga meminta bantuan daripada Allah Taala dengan menuliskan akan muzakirah ini, dan kami telah namakannya sebagai tasyil wusul ila fahmi al-wusul, kemudahan kepada kefahaman, memudahkan kita sampai kepada kefahaman pada ilmu usul, lebih kurang macam itu. Okay? Dan dengan itu kami meminta daripada Allah agar dapatlah terlaksana matlamat ini, dan dapatlah dilaksanakan, tercapai juga akan apa yang dituntut. Dan muallifnya adalah, penulisnya adalah Hamud bin Uqala Syu'ri, guru kuliah syariah di Riyadh, Aqiyah Muhammad Salim, guru di Jami' Islamiyah di Madinah Munawwarah, Abdul Muhsin Al-Abbad, guru di Jami' Islamiyah di Madinah Munawwarah. Ini adalah kedua Hamud dan Aqiyah bin Salim, Muhammad bin Salim. Muhammad Salim telah pun meninggal dunia. Sehinggalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi usul fiqh, jadi kita pergi pada kalimah, ada penerangan sikit sebelum kita tutup. Usul fiqh, i'lam anna usul al-fiqh murakabu min mudaf wa huwa kalimat al-usul wa mudaf ilaihi wa huwa kalimat al-fiqh yusamma murakaban idafiyan. وقد أخذ هذا المركب الإضافي فوضع علما على العلم المعهود فينبغي تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وباعتباره كونه علما. Jadi di sini dia akan terangkan, mereka menerangkan bahwa ketahuilah bahwa usul fikih ini asalnya daripada gabungan dua kalimat, yaitu kalimat usul dan kalimat yang disandarkan kepadanya kalimat fikih. Dan di sini dinamakan sebagai gabungan tambahan. Kalau satu-satu makna lain berbeza, disambungkan, digabungkan, maka dinamakan sebagai gabungan tambahan. Dan telah diambil dengan gabungan tambahan ini sebagai satu tanda, sebagai satu ilmu yang diketahui. Maknanya bukan satu ilmu yang kita tak tahu. Ini satu ilmu yang tahu. Ilmu usul fiqhi, kalau digabungkan, maka orang-orang yang mendengarnya akan pasti mengenal bukanlah usul, bukanlah fiqhi, tapi dia adalah gabungan dari ini yang membawa makna seperti satu ilmu yang mereka telah mengetahui. Ada wujudnya. Kalau tak tahu dia adalah ilmu itu, mana dia tahu ada wujud ilmu itu. Pada itu dia maksudkan sebagai al-ma'bud. Maka dengan itu perlulah kita dalam family ta'lim, maka dengan itu pula kita mendefinisikan dalam keadaan dia murakab idrafian, maknanya keadaan dia digabungkan gabungan tambahan, dengan keadaan dia sebagai ilmu yang asal, yang itu yang ma'khud yang kita tahu. Jadi kita akan terangkan tentang usul ilmu, usul fiqh itu sebagai gabungan, sebelum gabungan dan lepas itu gabungan apa maknanya. Kemudian kita akan terangkan juga tentang keadaan kalaulah dah jadi sebagai satu satu alam, mana alam satu simbol kepada apa, kepada satu ilmu. Kita kalau nak usul fiqh semua tahu ini simbol kepada satu ilmu yang masyhur yang kita semua tahu. Itu maksudnya daripada sudut kita akan mendefinisikannya. Itu adalah cara kita akan insyaAllah terangkannya pada minggu depan, kalaulah tidak ada apa-apa arah insyaAllah. Kita ingat sedikit daripada mukadimah Syekh Uthaymin dah. Boleh? Ada masa lagi? Boleh? Kita ada sedikit masa untuk menerangkan tentang mukadimah Syekh Uthaymin dah. Mukadimatul Mu'allif. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فهذه رسالة مختصرة هذه رسالة مختصرة في أصول الفقه كتبناها على وفق المنهج المقرر لسنة ثالثة الثانوية في المعاهد العلمية وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله إنه قريب مجيب. Jadi Syekh Nama Ta'ala mengatakan dalam mukadimah yang semua tahu terjemahannya, saya rasa Alhamdulillah Rabbani sampai habis. Mari kita boleh mengatakan selanjutnya, dan semua lah tuan ni semua maka selanjutnya, maka ini adalah risalah yang ringkas. Oh ringkas dia kata. Tapi kita nak masa-masa untuk pengetahuan kita dengan gaya kita ni, saya rasa kasih lah 6 bulan untuk kita selesaikan insyaAllah. Kalau tak lebih. Jadi ala pilihan kita akan cubalah selama boleh ringkaskan selama boleh. Jadi ala pilihan beliau mengatakan ini adalah risalah yang ringkas bagi ilmu usul fiqh. Kami telah menulisnya bertepatan dengan manhaj, dengan apa manhaj, mana kita kata dengan silibus ataupun yang telah ditetapkan pada untuk tahun 3 sanawiyah di ma'ahid ilmiah, di ma'ahid ilmiah. Dan kami telah namakannya sebagai al-usul min ilmi al-usul. asas-asas atau dasar-dasar dalam ilmu ilmu usul. Amakah aku meminta daripada Allah agar membawa apa, menjadikan amalan kami ini khalisan lillah, ikhlas kepada Allah, nafi'an li'ibadillah, dan bermanfaat kepada hamba-hamba Allah. Innahu qaribun mujib, sesungguhnya dia sangat dekat dan sangat menerima akan doa-doa. Jadi di situlah kita lihat beliau Ta'ala telah mengatakan dalam mukadimah ini. Dan ta'rif dia juga dia usul fiqh akan terangkan dari dua sudut. Satu daripada sudut dia sendiri. Kedua dan apa kita lihat dan juga sudut dia sendiri kita bagaimana daripada sudut dijamakkan. Itu daripada sudut bahasa. Kita akan pergi berbahasa, dia akan pergi kepada istilah pula. Kita akan insya-Allah akan pergi juga kepadanya. Wallah. Ada soalan? Dia pelajaran sebenarnya pelajaran fikih atau pelajaran usul. Ini kalau kita tak fokus, dia jadi boring. Kalau saya cubalah gaya-gaya sikit tukar-tukar, kalau boleh gerak saya akan bergerak juga. Saya tulis juga sendiri tu, papan tulis juga kalau sempat. Atau kalau kita ada sepuluh kemampuan, kita boleh menggunakan juga slide dan sebagainya. Kita akan cubalah insyaAllah pada masa akan datang memperbaiki lagi. Dan juga kita akan cuba untuk meringankan bebanan fokus. Kerana kadang-kadang nak bergerak fokus bahasa saja susah sikit. Kadang-kadang orang susah, dia kalau kita cakap tentang pengistilahan, destinasi dan gunakan destinasi dia, dia dah pening kepala, panas kepala otak. Jadi kita rasa ini kena terangkan, kena dukir sikit dan sebagainya agar dapat menerangkan ya. Kerana orang pun pelbagai, ada yang tunjuk etik, ada apa, ada yang kinestetik dan ada yang boleh kita beri fokus dan sebagainya lebih. Tapi kita kata itulah kita akan cubalah usahakan bagaimana dapat kita mempertimbangkan. Wallahu ta'ala. Soalan? Ada soalan di pangkat Anang, ada kemuskilan tentang ni. Ada tiga soalan. Soalan pertama, zakat dalam rukun Islam yang dimaksudkan adalah zakat fitri atau zakat harta? Zakat. Yang kedua, zakat harta boleh diberi kepada 8 asnaf atau hanya fakir miskin sahaja? Yang ketiga, sekiranya 8 asnaf untuk golongan mu'alaf, sehingga bila boleh menerima zakat? Adakah berterusan? Kita akan letak garis panggung lagi akan soalan-soalan yang masa akan datang tidak keluar daripada topik kita belajar. Kemudian kita akan usahakan bagaimana soalan-soalan ini ada topik yang berkaitan dekat atau jauh sikit boleh, jangan jauh banyak. Kerana nanti kita akan perlu asas, perlu basic dasar-dasar. Jika kita letak begitu saja jawapannya akan agak mengelirukan. Jadi kita akan elak daripada menerangkan ataupun menjawab soalan-soalan seperti ini pada masa akan datang. Pada masa ini insyaAllah kita akan jawab sebagai mungkin. Jadi soalan ini adalah berkaitan adakah dimaksudkan dengan zakat. Abdullah SWT menerangkan inna masyarakatul fuqara ila masyarakatul al-a'ab ilina alaiha wa'alaha tukulubun al-a'atul riqab zakat tersebut. Adakah dimaksudkan itu sedekah? Sedekah dalam bahasa dalam Al-Quran itu maksud ini yang kita sedekah dari yang mengumpul yang menyimpan emas dan sebagainya, semua itu adalah berkaitan dengan zakat harta. Alakulihal, tentang pula kita kata asnaf bagi zakat harta ialah sebagaimana Allah telah terangkan 8 jenis orang tersebut, 8 jenis makhluk golongan tersebut. Dan kalau lah ditanya soalan yang selain daripada tadi itu, mungkin yang nak ditanya juga, adakah asnaf bagi zakat fitrah itu begitu? Kita kata cerita dulu pendapat. Ada pendapat mengatakan dia masuk dari kategori asnaf yang perlu diberikan secara umum, iaitu zakat. Selagi dia dinamakan zakat, tak kira lah di harta atau di fitrah, maka pula kita dapat masuk di rahmat Allah. Tapi begitu pendapat jumhur kita lihat antaranya adalah mengatakan zakat fitrah ini diberikan hanya kepada fakir miskin dengan ilah Nabi SAW mengatakan agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya nanti. Jadi dengan itu disyariatkan memberikan zakat fitrah itu dalam bentuknya yang asal yang telah disyariatkan, iaitu dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan asas dan bukanlah dengan cara duit. Itulah yang kita lihat sebagai dasar kerana ilahnya begitu. Kerana ilahnya begitu, Dan juga kalaulah kita lihat daripada sudut dasar-dasar yang lain juga menerangkan kepada kita bahawa, dan mazhab Syafi'i sendiri tidak membenarkan kita menukarkan atau menggantikan dengan nilai. Tidak bolehlah menukarkan dengan nilai. Hanya yang boleh pendapat mazhab Hanafi. Walaupun demikian, tidaklah kita mengajak semua supaya bertukar semua dengan maksud saya adalah kita kata tentang ilmiah secara ilmiah, maka kajian ilmiah kita harus terangkan tentang secara ilmiah. Bukan untuk kita terangkan tentang apa yang berlaku sekarang dan sebagainya. Kedua, kita dapatkan daripada sudut tadi soalan yang terakhir adalah untuk mu'alaf. Mu'alaf satu kulubuhum. Kalau siapa tak mu'alaf satu kulubuhum, mu'alaf satu kulubuhum ialah mereka yang mungkin ada keinginan untuk masuk Islam. Belum masuk Islam lagi. Ada keinginan untuk masuk Islam. Dengan ada potensial untuk masuk Islam, bolehlah kita berikan zakat juga agar mereka dapat khususnya sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW beri kebuat penuh dengan apa, dengan kambing. Maka dia balik terus dia kata masuklah kamu beri Islam kerana Muhammad ini orang yang tak pun tidak pun tak takut akan kefakiran. Beri dengan tanpa takut dari kefakiran. Jadi dengan itu dia dapat apa, dia dapat manfaat daripada sudut tersebut. Jadi golongan-golongan yang masuk Islam yang masuk yang batas sudah masuk Islam juga, mereka perlulah dijaga juga, perlulah dikawal, perlulah mereka di dipelihara. Jadi di antara juga orang-orang yang boleh menerima asnaf mu'awlah satu kelompok juga adalah golongan yang telah masuk Islam dan baru masuk Islam. Jadi golongan ini bukan golongan hanya dah setelah masuk Islam, tapi juga sebelum mereka masuk Islam ada kemungkinan besar mereka masuk Islam untuk diberikan ini. Itu sekali saya rasa. Ada lagi satu. Assalamualaikum Ustaz. Mengapa hukum atau makna dalam syariat harus didefinisikan dari sisi lugah dan istilah? Siapakah yang memulakan ilmu ini? Dalam ni. Kita jaga gerak. Okey, maksudnya siapakah yang memulakan ni? Okey. Kita katakan juga, sebelum kita memahami sesuatu, kita nak apakah bahasa yang digunakan? Kalau kita gunakan bahasa Melayu, kita nak terangkan kepada anak kita, apakah makna sesuatu kalimah definisi yang digabungkan dan sebagainya sebelum didestinasikan sebagai istilah-istilah yang tertentu, kita perlu terangkan mereka dasar-dasar tersebut. Jadi daripada sudut makul, daripada sudut akal sendiri, logika ni sendiri adalah seorang kalau nak menerangkan atau nak mendalami sesuatu perkara, dia perlulah mantap di sudut bahasa ni dahulu sebelum dia mantap daripada sudut syarat-syaratnya dulu atau istilahan pengistilahan. Kerana akan datang nanti masalah-masalah yang tidak akan diduga. Seperti masalah kita lihat apabila datang pertikaian. Orang ni bahasa dia kurang faham tentang masalah ini. Satu bahasa kalimah misalnya. Macam masalah usul misalnya. Dia faham usul ni saya usulan saranan. Tapi saya tak cakap usul tu saranan. Saya cakap usul ni adalah dasar. Jadi dia tak terang, kita tak terangkan dulu, kita tak bikinkan satu batasan supaya kalau orang dengar kita cakap tentang satu perkara, dia tak cakap perkara yang lain kita cakap. Jadi apabila kita katakan yang kita maksudkan adalah dasar-dasar, jadi kalau nak debat tentang usul tu adalah saranan pun, kita tak boleh debat di situ. Pergilah tempat lain, awak nak debat tentang orang yang katakan usul tu sebagai saranan. Jadi kita habiskan permasalahan daripada sudut kita nak bincang tentang perkara yang tak dibincangkan di sini. Dengan itu kita lihat, dengan kita menerangkan bahasa tu, kita dapat menolak atau menghilangkan sesuatu perkara yang tak perlu kita sibukkan dengan ini. Kadang-kadang kalau kita tak terangkan tentang bahasa pun, kita lihat ada kaitan ini pula dengan istilah ini. Kerana kalaulah kita lihat daripada terutama apabila kita pergi belajar bahasa Arab sendiri, kalau kita pergi pada makna asal atau bahasa Melayu kita katakan, makna asal sesuatu kalimah tu dia boleh bertukar-tukar. Tetapi kalau kita maksudkan demikian, dah jadi barulah dia terkongkong kepada makna tersebut. Tapi kalau dilepaskan akan membawa makna kepada makna yang pelbagai. Jadi sebab itulah dalam pembelajaran sesuatu bidang, perlulah kita meletakkan garisan. Dan definisi tu ada dua syarat yang penting. Nanti kalau definisi istilah kita akan belajar nanti, dia perlu ada dasar, dua dasar yang penting. Mesti manik, jamik. Begitu juga dalam definisi bahasa. Tapi kita tak tekan dengan bahasa, kerana bahasa semua dah tercatat. Ada komusnya, ada yang boleh rujukan dan sebagainya, kan? Tetapi kalau kita balik kepada istilah pula, kita haruslah merangkumkan semua ini. Sebagai contohlah, saya beri contoh yang saya lebih suruh istilah. Apakah itu air? Silakan. Air. apa tu air? Mak. Mak, dia berjadi mau basuh tu berbasuh. Tu kena juga tu. Tapi, sesuatu yang minum air. Sekolah pun air. Apa pun yang kita boleh minum air. Jadi kita ada masih lagi. Jadi apa dia? Bahan penyuci. Jadi semua penyuci. Batu pun tak boleh suci. Jadi air juga. Jadi kita kata ini dia jelaskan. Definisi kalau tak ada tentang definisi nanti kita akan habis sekejap. Awak cek, nak gaduh pasal apa? Gaduh saya tak cakap pasal itu. Saya cakap pasal lain. Jadi kalau kita letakkan definisi dan letakkan garis pandu, garisan, orang tak boleh cakap kawan nak cakap pasal itu benda lain. Kita kat sini. Sorry, kita cakap tentang air yang dimaksudkan ini ada sedemikian, demikian. Jadi dalam mendefinisikan air juga harus ada maranik, ada mesti ada apa? Jamik, manik. Mesti jamik, mesti manik. Kalau tak jamik, manik tak boleh. Apa mana jamik? Kali kita nak pilih yang sebenarnya dah jam degan. Soalan ni dah ada apa kata mula melampau kepada apa yang kita nak sampai. Tapi alhamdulillah kita kata mana jamik, mana dia merangkum, merangkul semua yang patut dirangkuli. Jangan lepaskan satu benda yang bawah kategori itu, dilepaskan. Harus rangkul semua. Manik pula dia harus menghalang benda yang tak boleh masuk, jangan masuk. Itu harus manik. Jadi mesti ada jamik, mesti ada manik. Barulah kita lihat definisi itu sifat kukuh, kuat. Dan kita kata foolproof. Jadi kita lagi pun penting. Jadi kalau tak diterangkan, tak dibincangkan tentang definisi dahulu, ada orang terus bincang, gaduh orang kita. Apa air itu? Air H2O lah. Ada gaduh orang kita. Air, dia bilang kata, air ialah sesuatu cahaya yang tidak berwarna, yang rasa apa, yang tidak mempunyai rasa manis atau pahit. Ada orang gaduh, bila terangkan itu, dia gaduh, tak bergaduh lah. Dia kata, sama saja tidak. Dia istilah dua surut. Dia mempunyai definasi, dia definasikan dua surut. Bahasa kepada bahasa yang lain. Jadi kita itu, di situ kita akan lihat bahas, dia boleh pembahasan. Jadi kalau kita tak cakap tentang sesuatu secara sebelum kita selesai perbincangannya, kita tahu apa yang dicakap oleh teman kita tu dalam bidang rangkulan apa, dalam bidang apa dia cakap, itu menyebabkan banyak khilaf. Sebenarnya banyak sangat khilaf yang ada. Sebenarnya khilaf ni suri saja. Khilaf ni khilaf suri. Sudah khusus khilaf ni, khilaf ni bukanlah khilaf betul. Syakli sahaja. Syakli ni syakli bentuk saja nampak khilaf. Tapi sebenarnya makna hakikat ni sama juga ni. Jadi sebab tu kadang-kadang abang nak mempertahankan syakil, syakil mana bentuknya, dia, kita lihat ramai orang kita lihat bertaksub pada kata-kata mana, akhirnya nanti ni sama. Jadi kita tahu itu sebab kita tak pernah tak jelas daripada sudut nak berkhilaf. Sebab tu nanti kita nak berdebat dengan siapa, kita harus faham siapa dia cakap. Allah. Ada soalan? Tak ada? Ok, kalau tak ada soalan, insyaAllah kita akan sambung. Itu masuk lagi bab mana kita akan lihat banyak perbincangan, dia banyak perbincangan khusus fiqh, banyak juga perbincangan yang kita akan bincangkan. Cuma elakkanlah daripada keluar tu fiqh sekarang, kita akan cuba buka sekarang ni masa kita hanya setengah, dan kalau boleh soal-soal yang kita bincangkan dan kita serang apa kita akan lakas. Wallahu ta'ala alam sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillah wa ta'ala alaihi aku rumah kesemua'un astagfirullah ya Rabbul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengumuman, assalamualaikum. Ada pengumuman. Ada bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama sekali tentang umrah. InsyaAllah umrah yang kita jadualkan akan berangkat bulan Disember telah kami mempercepatkan pada bulan Jun, insyaAllah. Jadi butir-butir lanjutnya akan kami berikan apabila kami dapat. Itu yang satu, yang pertama. Kalau siapa yang yang berniat untuk bersama, insyaAllah akan kami target dalam 2 bas lah. Maksimum 80 lah, maksimum lah 80 kalau dapat lah. Jadi siapa yang ingin turut serta boleh hubungi Afi Subhan. Afi Subhan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kitab. Siapa-siapa yang mengambil kitab 10 salam juga boleh berurusan dengan Hakim Subahat. Harganya $70 $70 Singapura. Untuk kitab untuk kitab ni pula, kitab usul fiqh, siapa yang belum ada nanti sila datang jumpa Ana. Harganya $15 satu set. Akan Ana print balik. Biru dengan hijau. 3 jilid. Ah, kalau nak bayar pelan-pelan pun insya-Allah boleh lah, kalau kalau kira agak berat, insya-Allah kita inilah kita dapat bantu untuk memanfaatkan insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebenarnya tu kami minta maaf kalau kurang selesa sebab ini adalah hari pertama kami datang ke sini juga. Insya-Allah kami akan cuba ubah dan lebih selesa lah insya-Allah pada hari ini. Kita akan siapkan apa ni? Kita akan pasang ni, siapkan projector dan sebagainya.